Kemudian bab berikutnya, berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, babul mukatab. Ya, dalam bab mukatab ini ada 13 pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama tentang definisi mukatab ini. Ya, mukatab atau mukatabah. Ya, itu untuk nama budaknya ya. Kalau bentuk perbuatannya kitabah namanya, kitabah. Ya. Dan kitabah adalah penulisan sebagaimana yang telah dimaklumi. Ya. Penulisan. Secara bahasa, adapun secara istilah, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan definisinya di sini. Kata beliau, al-kitabah itu syira'ul abdi nafsahu min sayyidihi bimalin fi dhimmatihi. Kitab adalah seorang budak membeli dirinya sendiri dari tuannya. Iya. Dengan harta yang berada pada dhimmahnya. Harta yang berada pada tanggung jawabnya. Karena kenapa dikatakan harta berada pada tanggung jawabnya? Karena si budak tidak punya apa? Tidak punya harta. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin memiliki harta, dia bikin akad kitabah dulu. Nah, baru boleh dia pegang harta. Untuk membayar dirinya. Dia kerja, dia simpan, nanti dia bayar. Tapi sepanjang dia masih budak, apa saja yang dia dapatkan, walaupun itu pemberian untuk dirinya, itu bukan menjadi miliknya. Tapi milik siapa? Milik tuannya. Jelas ya? Nah, karena itu si budak di sini, disebutkan definisi kitabah adalah seorang budak membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan harta yang berada di dhimmahnya, tanggung jawabnya. Ya, nanti dia akan membayarnya. Nanti dia akan membayarnya. Baik. Terus kira-kira bagaimana kalau misalnya dia dapat harta cash, langsung dia bayar, sempurna. Boleh atau tidak? Iya. Jadi kalau menurut Ibnu Qudamah ini di dhimmahnya ya. Jadi kalau dia bayar cash, masuk dalam definisi Ibnu Qudamah atau tidak? Iya. Ini tidak masuk sebenarnya. Cuman kita katakan bahwa definisi Ibnu Qudamah ini membabi taglib. Jelaskan hukum kebanyakan. Ya, karena Barirah, ketika beliau melakukan akad mukatabah, ya, yang dia di perjanjiannya membayar 9 ukiyah selama 9 tahun. Ya. Dan setiap tahunnya bayar 1 ukiyah dari perak. Jelasnya setiap apa? Tahunnya. Ya. Ini Barirah. Setelah tahu harganya seperti itu, maka dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah yang membayar seluruhnya. Jadi ini menunjukkan boleh saja langsung bayar seluruhnya. Karena itu ucapan Ibnu Qudamah di atas dhimmah ini penggunaan mibab taglib ya. Dari sisi kebanyakannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, boleh terangkan apa hukum apabila budak meminta kitabah? Kata Ibnu Qudamah, wa idza bataghaha al-'abdul muktasib as-saduq min sayyidihi ustuhibba lahu ijabatuhu ilaiha. Apabila seorang budak muktasib yang mampu bekerja, saduq, terpercaya, bisa dipercaya oleh tuannya, apabila dia meminta dari tuannya untuk diberi mukatabah, ustuhibba lahu ijabatuhu ilaiha, maka disunnahkan bagi tuannya untuk mengabulkan permintaan si budak, memberikan mukatabah. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Dan orang-orang budak-budak yang meminta kitabah, ya budak-budak